sumber kekuatanku, tempat perlindungan yang teguh. Kau menolongku di setiap waktu, hatiku melekat kepadamu selalu. Kuserahkan semua, seluruh hidupku, jadilah sesuai rencanamu. Kau telah mengangkat semua bebanku, hingga ku mampu melakukan kehendakmu. Oh, ku bersyukur padamu atas kasih setiamu, kebaikanmu memelihara hidupku. Terima kasih Yesusku, kau menopang langkahku, kau selalu hadir mengasihiku selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatanku, tempat perlindungan yang teguh. Kau menolongku di setiap waktu, hatiku melekat kepadamu selalu. Kuserahkan semua, seluruh hidupku, jadilah sesuai rencanamu. Kau telah mengangkat semua bebanku, hingga ku mampu melakukan kehendakmu. Oh, oh, oh. Ku bersyukur padamu atas kasih setiamu, kebaikanmu memelihara hidupku. Terima kasih Yesusku, kau menopang langkahku, kau selalu hadir mengasihiku. Ku bersyukur padamu atas kasih setiamu, kebaikanmu memelihara hidupku. Terima kasih Yesusku, kau menopang langkahku, kau selalu hadir mengasihiku selamanya. Setiamu, kebaikanmu memelihara hidupku. Terima kasih Yesusku, menopang langkahku, kau selalu hadir untuk mengasihiku. Ku bersyukur padamu atas kasih setiamu.